pengakuanku. Percayalah kepadaku, semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Oh, cintaku bukanlah cinta biasa. Jika jika kamu yang memiliki dan kamu